Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. An'amana ala ni'matil isma'iman wal islam wa yahdiana ila sabis sabil. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, yaitu bukti dari itu semuanya adalah berkat kita sudah dapat melaksanakan puasa hari demi hari yang sudah kita laksanakan dan kita lakukan ini. Itu adalah salah satu berkat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri selalu setiap saat. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita tetap melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini terus kita menayangkan hal-hal yang terbaik, dan kami berusaha untuk mengajak seluruh para pendengar agar semuanya kita terjauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul dapat merasakan rahmat Allah, nikmatnya, dan mendapatkan maghfirah serta lepas dari api neraka. Dalam hal ini Allah berfirman, qala bitu ba'dukum li ba'din aduwwu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Artinya Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi mereka, bagi sebahagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Para pendengar yang berbahagia, di sini Allah sudah perintahkan dari surga, yaitu pertama kali ditunjukkan yaitu kepada iblis, barulah kemudian kepada Nabi Adam dan istrinya. Dan ayat dalam hal ini juga ada juga tertulis dalam surat Al-Baqarah pada pengkajian kita terdahulu. Itu juga pertama yang membangkang itu adalah iblis. Allah perintahkan supaya turun dari surga, tapi ketika itu Nabi Adam belum tergoda pada saat itu. Tapi pada saat ayat ini Nabi Adam alaihissalam dan yang lainnya sudah tergoda. Begitu dia. Jadi ada dua hal dalam penafsiran, Ustaz. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu tergoda pada saat itu, padahal iblis sudah diturunkan. Begitu. Nanti ini ada kaitannya dengan bagaimana penafsiran bahwasanya setan itu terikat di bulan puasa. Wasufidatis sayatin, gitu kira-kira artinya kan. Kira-kira bagaimana? Ada dua penafsiran dalam hal ini. Pertama, Nabi Adam itu tergoda oleh setan karena bisikan dengan jarak jauh. Yang kedua dikatakan di situ adalah iblis ini datang ke surga dengan maasi, melanggar peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, menggoda Nabi Adam. Kira-kira bagaimana sinkronnya ini, Ustaz, untuk mengapakan dengan hadis yang baru saja kita sebutkan tadi, Ustaz? Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya setan ini telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan supranatural, begitu. Artinya dia mampu menembus apa yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Dia bisa menembus ruang dan waktu dengan begitu cepat sehingga tidak ada batas ruang dan waktu bagi mereka, dan ini memang kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, sehingga tidaklah sulit untuk memahamkan bahwa di dalam surga pun Adam alaihi salam dapat tergoda, sebagaimana kita lihat banyak orang yang tergoda di dalam bulan Ramadan ini, kan begitu, Ustaz Fajrul? Sekalipun bulan Ramadan ini telah dibelenggunya setan, iblis telah diikat, tetapi banyak manusia itu yang melakukan dosa-dosa seperti iblis, bahkan iblis pun tidak melakukan dosa seperti itu mungkin, begitu. Artinya bahwa manusia itu sendirilah yang sudah terkontaminasi jiwanya dengan sifat-sifat syaitaniyah. Maka di dalam ayat Al-Quran yang pernah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah ini sangat berbahaya apabila sudah menguasai diri seseorang, sehingga dia tidak lagi membedakan antara yang hak dan yang batil. Sangat menarik sekali, Ustaz. Karena kajian kita ini adalah sangat berkaitan dengan bulan puasa. Karena banyak orang mengatakan juga, gimana itu Ustaz? Setan-setan diikatnya, tapi masih banyak orang tak berpuasa. Mungkin dengan kajian yang baru saja kita paparkan tadi, itu adalah sangat erat hubungannya. Betul. Karena setan itu seperti yang Ustaz Ardiansah katakan tadi, mampu dia menembus apa yang tidak kita tembus. Begitu kan? Betul. Jadi sehingga bisa saja tafsiran yang dua tafsiran itu bisa aja terjadi dua-duanya ini. Bisikan dari jauh atau datang. Karena Allah sudah menangguhkan bagi iblis ini adalah siksaan nanti ketika di hari kiamat kelak nanti. Jadi bisa jadi juga bahwa di dalam bulan Ramadan ini ya sifat-sifat syaitannya itu masih ada, dan di dalam bulan yang lain iblis langsung datang menggoda dia begitu. Maka daripada itu tidak ada upaya yang dapat dilakukan oleh seorang muslim shaimin dan shaimat itu kecuali adalah senantiasa muhasabatun nafs, senantiasa memuhasabah dirinya, mawas terhadap dirinya daripada segala bentuk dosa, sekecil apapun dosa itu. Maka para ulama dalam kata-kata hikmah mereka mengatakan, la tanzuru ila sigharil ma'siyah walakin inzuru ila yazami man asaita. Jangan kamu remehkan dosa kecil, tetapi ingatlah betapa agungnya zat yang kau maksiati itu. Allah. Jadi ketika kita melakukan dosa, jangan pernah kita mengucapkan di dalam diri kita, ah ini dosa kecil kok, nanti bisa juga bertobat begitu. Tidak, tetapi ingat ketika kita melakukan dosa itu tadi, berarti kita telah mengangkangi hukum Allah. Berarti kita sudah tidak melawan peduli Allah. Ya, telah melawan Allah dan tidak lagi peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sangat menarik ini Ustaz Hanafi. Iya, Pak. Ketika Allah berfirman qala habitu ba'dukum, ini berarti ada tiga orang. Iya. Pertama Nabi Adam, Hawa alaihissalam, iblis. Dan iblis, begitu. Terus kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari Ustaz, ketika seseorang itu melanggar perintah Allah, ini bisa aja kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Maka Allah berfirman qala habitu, artinya kamu akan dicampakkan nanti ke api neraka. Saya akan buang kamu jauh-jauh dari rahmatku, dari ampunanku, kata Allah. Sesuai dengan bulan Ramadan yang kita laksanakan ini, yaitu artinya 10 pertama rahmat, kedua dari 10 yang kedua itu adalah maghfirah, dan yang ketiga seminanar, terlepas dari api neraka. Bagaimana ini Ustaz? Kira-kira untuk meluaskan dengan penafsiran qala habitu tadi Ustaz. Jadi kalau saya melihat bahwa pemahaman tentang ihbitu ini adalah merupakan bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik manusia. Kondisi Adam yang berada di dalam surga yang begitu enak, begitu mudah dan begitu menggiurkan, dan setiap orang ingin dengan kehendak Allah juga Adam yang begitu tadi penuh dengan kenikmatan, ketika dia alpa, lupa dari berbagai trik-trik iblis, dan dia tidak menguatkan di nilai kewaspadaannya, maka dia menjadi tergiur. Nah, di sini juga kita sebagai hamba Allah janganlah seperti ini. Belajarlah kita dengan kondisi ayah kita ini, bahwa apapun yang kita laksanakan ada konsekuensinya. Maka di dalam ayat ini juga Allah mengatakan ihbitu, artinya ya di bulan Ramadan ini janganlah pula sebaliknya kita turun amal kita, turun keimanan kita, malah tahap pada tahap yang sangat-sangat berbahaya. Justru sebaliknya, pada bulan Ramadan ini amal kita harus meningkat. Ibadah kita harus lebih ngejos lah bahasanya, lebih rajin, lebih terapi dan tertata. Sehingga ibadah kita itu merupakan wasilah kita untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Ustaz Zainal, Ustaz Ardiansah, jangan memandang kecil dosa. Demikian juga jangan menganggap enteng pahala. Tapi lakukanlah itu dengan sesungguhnya, karena Allah la yansa amalakum, tidak pernah melupakan amalmu. Walaupun kamu telah melupakannya, itu akan ada balasannya. Iya, ada satu kebiasaan Ustaz yang saya lihat di dalam bulan Ramadan ini yang kita perlu juga ingatkan para pendengar ini, masalah berkaitan dengan kebiasaan membeli mercon Ustaz. Iya, nah, ini kan kadang-kadang orang tua mengatakan, alah Ustaz berapalah, paling harganya 500 perak, 1000 perak, kan harganya seperti itu. Ini kan kalau kita lihat sebenarnya ini adalah tabzir dalam skala yang besar. Yeah. Begitu. Kalau sekiranya saja dari dalam satu rumah tangga itu membeli mercon di dalam bulan Ramadan itu 5.000 rupiah saja. Katakanlah di dalam satu kecamatan itu ada 2.000 keluarga yang membelinya. Kalikan 5.000 udah berapa duit? Betul. Alangkah baiknya kalau itu kemudian dipergunakan untuk biaya sekolah atau dipergunakan untuk yang lebih jelas lagi adalah untuk persiapan bulan Ramadan, bulan Lebaran gitu, Syawal dan yang lainnya untuk bersedekah. Bukankah sedekah di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi seperti yang Ustaz Hanafi katakan tadi, jangan menyepelekan dosa yang kecil. Ini memang sangat benar. Banyak orang yang menyepelekan seperti itu tadi, main mercon, kemudian membakar lilin, yang dimana sebenarnya ini tidak ada di dalam syariat Islam dan tidak diperlukan sebenarnya. Jadi hal-hal yang kecil-kecil seperti ini perlu kita luruskan, dan inilah yang seharusnya senantiasa diingatkan, lebih perlu untuk disampaikan di dalam pengajian-pengajian, baik itu di kuliah subuh ataupun setelah tarawih, daripada memperdebatkan 11 rekaat atau 23 ya, atau yang lain-lainnya yang itu sebenarnya masing-masing ulama sudah memiliki. Karena saya pikir dalil. Masalah-masalah kecil seperti ini dampaknya besar. Besar. Kalau yang 2.000 rumah tangga kali 5.000 itu 10 juta. Betul. Ya, artinya kalau suatu kota Medan ini misalnya yang begitu luas ada 1 juta, katakanlah 500.000 rumah tangga, berapa puluh juta itu asetnya. Iya, dan beli tembak-tembakan juga oke lah, belilah, tapi tidak berlebih-lebihan begitu. Ini kan banyak hal yang kadang-kadang sampai kepada tingkat berbahaya. Iya. Begitu. Ada tembakan yang pakai peluru yang ada pelurunya itu, Ustaz. Itu sudah banyak yang buta matanya. Nauzubillah. Jadi saya pikir begini, baik si pedagang, si perakit atau apa saja yang berencana untuk memeriahkan masuknya Syawal atau masuknya Ramadan, ini kita harus jaga betul bahwasanya apa yang kita buat, apa yang kita rakit, apa yang kita cetak itu betul-betul enggak ada manfaatnya, betul, bagi masyarakat. Iya. Janganlah sudah masyarakat ada kondisi ekonomi yang seperti ini, sulit ditambah lagi dengan kesulitan yang lain, sehingga ya seandainya banyak yang kena cedera matanya. Iya. Berapa pemerintah harus mengeluarkan dana, betul, yang itu akan masuk ke dalam pembebanan APBD itu. Iya. Jadi saya pun teringat, Ustaz, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Jadi kalau orang yang membuat sesuatu hal yang itu bisa membahayakan, apalagi kan mercon ini kadang-kadang, Ustaz, itu dipergunakan ketika orang sholat tarawih. Iya, pernah kejadian ketika itu merconnya lumayan besar, ada pakai meriam tanah itu, yang pakai karpet itu, Ustaz. Itu imamnya jadi lupa bacaannya, Ustaz, gara-gara terkejutnya di dalam sholat itu. Subhanallah. Ya, jadi mengganggu kepada sholat sudah. Ya. Sehingga terkejut imam itu tadi, sehingga bacaan sholat itu pun dia lupa akhirnya. Ini kan sudah mengganggu. Dan itu saya yakin bukan terjadi hanya di 1-2 tempat, tetapi banyak. Iya. Hanya saja mungkin tidak terekspos. Maka dalam hal ini, seperti yang sudah dikatakan Ustaz Hanafi tadi juga, kita menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat, kaum muslimin dan muslimat itu, untuk marilah kita meriahkan bulan Ramadan dan Syawal ini dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang islami. Betul. Dan itu memang benar-benar disyariatkan oleh agama. Mungkin iya, memang sangat menarik sekali ini, Ustaz. Dari makharijul huruf saja, Ustaz, ihbitu itu, H itu sudah huruf tempat yang jauh keluarnya, kan begitu. Po juga begitu, ba begitu juga. Artinya apa? Artinya dari segi suara saja, seakan-akan Allah ini sudah murka. Maka kita hindari hal tersebut dengan meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, agar kita terus merasakan nikmat Allah, rahmatnya, maghfirahnya, ampunannya. Amin. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita terlepas dari api neraka yang azabnya yang sangat mengerikan. Amin. Itu sajalah yang dapat kita ungkapkan pada hari ini. Kita jelaskan, mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Syafir Al-Azhar mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.